setia lama kau mendampingiku dalam rumah tangga yang papa ini. Hidupmu penuh duka dan derita, tak pernah mengecap rasa bahagia. Tak tega ku melihatmu, tak patut aku menjadi suamimu yang tak dapat membahagiakanmu. Walau dengan sekedar harta benda, tapi mengapa kau tetap setia? Membahagiakanmu, walau dengan sekedar harta.